Nah, dan beliau juga memiliki karya-karya ilmiah yang lainnya, rangkuman dari kitab kitab Tahdzibul Kamal Asma'ul Rijal, nah, tentang rawi-rawi hadis yang beliau beri nama namanya yaitu Tahdzibul Tahdzib. Untuk cara kita dengar kitab-kitab seperti ini yang familiar saja, yaitu kitab yang ini kita pelajari, kita bulughul maram makna kita terangkan. Bulughul maram makna kita terangkan. Ini berisi tentang hadis-hadis Nabi SAW yang berisi tentang hukum-hukum syariat, mulai dari taharah, sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Jadi kita akan mempelajari ajaran agama Islam mulai dari awal. Bagaimana kita membersihkan diri dari hadas kecil maupun besar dengan berwudu atau mandi besar. Ya. Kemudian bagaimana membersihkan najis. Nah, insya Allah kita akan pelajari dalam pembahasan kita bulughul maram. Saya kalau belum pernah tak ibu hajar dengan jauh. Nanti bisa lihat dalam awal lagi di awal pembahasan. Dan sebenarnya kita dalam pembahasan bulughul maram ini sudah sampai hadis ke 8. Pertemuan yang lalu itu kita sudah bahas hadis ke 6 dan ke 7 yang mengkompromikan dua hadis ini. Ya. Tapi nanti kalau kita akan bahas lagi di sini. Ya. Kita akan mulai lagi pembahasan kita bulughul maram ini dari awal. Supaya kita tahu apa isi dari kita bulughul maram yang akan kita jelaskan. Ya. Yang pertama, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan bab, ya, yaitu bab abwabul miyah, bab tentang miyah. Miyah itu jamak dari mak. Mak itu artinya apa? Air. Ya. Artinya adalah air. Dan ini tentunya kita harus pelajari erat yang masuk dalam konstitusi dan menentukan mana yang air dalam kategori najis, gitu ya. Tapi Ibnu Hajar menyebutkan hadis-hadisnya sendiri. Dan hadis-hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani tentunya hadis-hadis yang menjadi dalil bagi semua mazhab dalam Islam. Kita tahu ada berapa mazhab dalam Islam? Ada 4. Ya, lebih dari itu. Pernah dengar mazhab dalam Islam? Pernah. Mazhab apa saja? Syafi'i dahulu. Pada Syafi'i, nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal pada tahun 204 Hijriah, lahir pada tahun 150 Hijriah. Ya. Terus Maliki, ya, Imam Malik bin Anas, ya. Gurunya langsung Imam Syafi'i. Ya. Imamnya dari Hijrah. Imamnya kota Madinah. Imamnya kota Madinah. Gak ada yang berangkat ke Imam Imam Malik bin Anas. Bahkan Imam Bukhari mengatakan hadis itu paling sahih, dikatakan paling sahih apabila diriwayatkan dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik, Malik bin Anas, dari Nabi itu. Berarti orang-orang yang kredibel luar biasa. Ya. Lain kali kita ceritakan siapa Imam Malik. Terus, kemudian Imam Malik. Kita kenal nama Imam Malik, nama aslinya adalah Ahmad bin Hanbal. Ya. Ulama besar di negeri Irak. Ya. Beliau sangat hafal hadis-hadis Nabi SAW, sangat menghormatinya. Hafal 1 juta hadis Nabi SAW. Di luar kepala. Hafal 1 juta hadis Nabi SAW di luar kepala. Dan ini beliau menggunakan hadis-hadisnya dalam kitab beliau yang bernama Musnad. Al-Musnad. Sebutnya Al-Musnad ini biasanya kembalinya kepada Musnad sama Ahmad bin Hanbal. Singkat cerita ini. Kita berani dari yang keempat. Hanafi itu nama imamnya adalah Abu Hanifah. Nama aslinya adalah Al-Qaman bin Mutai. Seorang ahli fikih kota ya, ketipuan pasukan daerah-daerah sana, ya, orang-orang Irak. Beliau sangat takut Ali Bibi yang sangat terkemuka di sana. Ya, bahkan sebelum lahir yang namanya Malik bin Anas, Asyar ini Muhammad bin Idris maupun Ahmad bin Hanbal yang pertama kali dari empat utama tadi adalah Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Thabit rahimahullah utama. Jadi kalau urutannya yang pertama itu adalah Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Thabit, yang kedua yaitu Imam Malik bin Anas, yang ketiga Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan yang keempat yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi semua ini adalah Imam fikih atau Imam madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Apapun pendapat mereka, ya, sesuai dengan Quran dan Sunnah kita terima. Ya, maka nanti ada beberapa pendapat yang mungkin akan kita sebutkan, dan kita akan mempelajari kira-kira pendapat mana yang lebih kuat dalam masalah tersebut dengan dalilnya yang mereka pakai, yang mereka sebutkan. Mempersingkat pembahasan ini, atau mempersingkat pembahasan ini, langsung kita bahasannya hadis yang pertama dalam kita dulu malam. Ya, hadis yang pertama itu hadis dari Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah dan di sini sudah ada yang nama hadis tentang air lalu. Ya, sudah apa baca dulu? Baca. Ya, keras. Ya, agak keras suaranya. Sekali beliau lagi bangun musola, sambil itu Rasulullah SAW berkata, "Wat tahur ma'hu, al-hil ma'i ketuhu." Maksudnya seperti itu? Kan kami beliau berjawab anhu, kola Rasulullah SAW di Bidah. Ya, terima ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bersabda tentang air laut, tentang air laut. Air laut ini gimana ini? Pokoknya, ya, beliau bersabda, "Wa tahur ma'hu akhirul maitah." Air laut itu suci airnya dan halal penting. Gitu ya. Bila kemudian ini kan tinggal di laut nih, di tengah laut, laut yang ditimbun. Laut ya. Kita tahu hukumnya ini, semua air laut ini adalah suci. Suci itu maksudnya boleh digunakan untuk bersuci, boleh digunakan untuk berwudu atau mandi besar. Jadi nggak ada alasan kalau sampainya yang misalnya ini di sini airnya pakai apa? PDAM? PDAM. PDAM. Ya. Air PDAM macet misalnya, kan tuh lagi tuh. Kalau kalau tuh lagi ya cuma nggak ngalir ke belakang. Jadi kalau sampainya air PDAM nggak mengalir, nggak ada alasan untuk tidak mandi, tidak bersuci, tidak berwudu, tidak mandi besar, karena di kanan kiri di belakang semuanya air laut. Jadi bisa digunakan untuk mandi, ya, untuk bersuci. Betul atau benar? Berarti nggak benar ya? Kan betul, nggak benar. Betul atau benar? Ya, ya. Jadinya air laut ini suci airnya, suci airnya. Digunakan untuk apa? Boleh. Ya. Digunakan diminum boleh nggak? Boleh. Karena kalau lemah. Air laut ini kan ada yang asin, ada yang tawar. Ya enggak? Nah, yang tawar ini bisa diminum. Ya, kalau sebutnya dalam surat Tatib, tapi lainkan kita sebutnya. Ya, dalam surat Tatib. Jadi memang ada air laut ya, rasanya tawar. Cuma yang ada di hadapan kita, di hadapan belakang kanan kiri kita ini kebetulan asin. Tapi ada yang keras. Ya, itu tidak apa. Kita gunakan untuk minum, tidak jadi masalah. Ya, karena ada sebagian orang masak pakai air laut. Jadi kalau sama sederhana, ya langsung kasih airnya. Alah kulihat air laut ini suci airnya dan halal bangkainya. Jadi semua binatang laut itu boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Kalau boleh, dan tidak ada tidak boleh. Kayaknya di binatang laut ini tidak ada yang disembelih. Pernah makan binatang laut yang disembelih? Mau makan ikan disembelih dulu ya? Jadi semua ikan yang dijual di sebelah ini, baik dan pasar ikan karang ini, semuanya adalah bangkai ikan yang dijual. Ya kan? Ada yang disembelih ya? Ya kan? Ya. Bangkai ikan belum. Dan itu halal atau haram? Halal. Ya. Semua bangkai binatang laut itu halal. Nah, sebelum bahas itu lagi ada ini. Apa definisinya bangkai? Ada yang tahu? Apa itu definisinya bangkai? Sebenarnya di sini bukan disembelih. Ya. Makhluk hidup yang mati tanpa disembelih. Ya, makhluk hidup yang mati tanpa disembelih itu namanya kambing. Berarti manusia mati tanpa disembelih dulu jadi kambing ya, jadi kambing. Nah, makanya dagingnya tak boleh dimakan. Jangan seperti orang Jawa yang bilang makan daging manusia, ya, senang pak. Kenal ya? Kenal? Kenalan kenal? Ya. Tahu. Ya, berikan, berikan. Jadi binatang atau makhluk hidup yang mati tanpa disembelih namanya bangkai. Termasuk ikan. Ikan ini kan matinya tanpa disembelih. Betul atau benar? Jadi ikan ini semuanya bangkai dan boleh dimakan. Mau cumi-cumi, mau gurita, apa, semua binatang laut, ya, bangkainya adalah halal. Ya, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang Allah Subhanahu wa taala tegaskannya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita ini supaya kita ini banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua binatang laut halal untuk dikonsumsi. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan mengingatkan kita semua. Ya, mengingatkan kita semua itu dengan nikmat dari Allah luar biasa. Nah, kalau kita ke darat, ya semua binatang darat itu halal dikonsumsi. Ya, ya kan? Betul? Hampir saja kita berkonsumsi masih tanpa disembelih, boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Tapi kalau ikan tanda ini kapal, tapi di sini bahasanya apa? Seperti ya, tanda sambal itu boleh makan boleh. Di darat ada binatang yang haram, namun sama muka. Mau disembelih 1000 kali juga haram. Ya, babi, anjing, dan yang sebagainya. Tapi di laut semuanya halal. Menurut pendapat yang benar dan ulama, bahkan walaupun namanya adalah anjing laut. Ya, ini memang ada terjadi perbedaan pendapat di dalam ulama tentang hukumnya. Tapi pendapat yang benar, ulama itu kalau hidup di laut, dia hanya hidup di air. Nah, di air laut, maka hukumnya adalah halal untuk dikonsumsi. Jadi bersyukur, ya. Bersyukur kepada Allah banyak-banyak, bersyukur kepada semua mana yang sampai kita mulai dari bersyukur kepada Allah SWT. Allah SWT mengingatkan bagi ayat Allah yang rapsi umat kepada kita. Ya. Nikmat Allah yang mana lagi yang kalian dustakan. Karena semua nikmat Allah SWT telah kita nikmati, kita konsumsi, ya. Kita jadikan makanan harian, ya. Tapi kadang sebagian kita lalai bersyukur. Ucapkan alhamdulillah ya. Ketika makan ikan baca bismillah aja lupa. Betul atau benar? Betul. Berarti syukur lupa ya. Ketika makan selesai makan baca alhamdulillah. Ini sebetulnya sunnah dari Rasulullah kemarin dalam dasar kita. Untuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. dan saya bacakan dari tadi omongan salam. Mungkin kita sudah sering dengar, tapi tidak ada salam yang baru saya bacakan. Ajaban di amri mukmin, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengherankan perkaranya orang yang beriman. Beriman kemana ya? Beriman. Beriman ya. Kalau beriman. Beriman kepada siapa? Ada Allah. Kupinya sholat enam. Ya, sholat enam bulan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang ini, dia menyebutkan, ya, sungguh mengherankan perkara orang yang beriman. Semua perkaranya baik, semua urusannya itu baik tuan. Ya, walau saja juga ilal mukmin. Dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Yang beriman pasti melakukan ini. Ya. Apa yang beliau maksudkan? Tidak asal bermusyawarah dengan bahwa khairul. Apabila mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka bersyukur baik baginya. Dapat nikmat, apapun juga, walaupun sedikit, ya, dia bersyukur. Apapun banyak, lebih banyak bersyukurnya lagi. Ya. Dan bersyukurnya tidak cuma ucapkan alhamdulillah. Ketika dapat nikmat yang banyak, dia bagikan kepada orang dalam kegiatan atau yang lainnya. Ini kan bersyukur kita kepada Allah SWT. Bukan orang yang bersyukur apabila kafir. Ya. Dapat nikmat dia, alhamdulillah tadi berbagi dia. Ya. Nah, enak saja saya kerja, ya, pagi-pagi siang, pagi-pagi pulang malam, ya, banting pulang keras keringat salah sendiri banting pulang, ya, keras keringatnya sendiri, ya, untuk dapat rezeki, tidak dapat rezeki maka dibagi-bagi ke orang, ini bagi ilmunya, ini berbagi sama orang lain, orang yang kurang mampu kita bagi, ya. Apabila mendapatkan nikmat dia bersyukur. Allah firman, maka ini baik baginya. Walidah sobat untuk Allah, sobat Allah firman. Apabila dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar. Dan ini baik bagi dirinya. Dan Allah SWT mengatakan hal ini juga menegaskan melalui firman-Nya, lain syakar tentang azim yang satu, boleh kita tahu kita ada ya jadi. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang aku anugerahkan kepada kalian, maka aku akan ditambahkan nikmatku untuk kalian. Kalau kita mau bersyukur, kekuatannya kita. Ya. Walau kata pun tidak ada juga sedih. Kalau seandainya kalian kumpul, maka ada pun sangatlah seperti ini ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang bisa kita petik dari ini, bukan bahasnya singkat. Ya. Pelajaran apa yang kita bisa petik dari dua tahun ma'umu artinya maikah dulu. Air laut itu suci airnya dan kalau bangkainya. Pelajaran pertama yang bisa kita petik ini mengutip perkataan kalimat Asyafi'i Rahimahullah Ta'ala. Beliau menyebutkan hadis dari Nismu Ilmi Kohal. Hadis ini merupakan separuh dari ilmu Kohal. Separuh ilmu Tuhan itu ada dalam diri. Nah, kalau kita mau bersuci, yang digunakan itu air. Nah, baru mengamalkannya. Air itu separuhnya, nah, dan mengamalkan separuhnya. Nah, berarti ini separuhnya ilmu Tuhan. Kita nggak bisa berwudu, nggak bisa mandi besar, kecuali dengan air. Nah, dengan air. Dan air yang paling banyak di muka bumi ini adalah air. Air laut, bahkan 2/3 bumi ini adalah air laut. Jadi luar biasa. Ini keringanan dan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan air laut ini adalah air yang suci dan mensucikan. Kemudian apa pelajaran kedua yang bisa kita petik dari hari ini? Yang kedua yaitu hindari tohuriyah ulama-ulama bagi para jamin ulama. Pelajaran kedua yang bisa kita petik dari hari ini adalah pada hari ini terdapat kandungan tentang sucinya air laut. Sucinya air laut. Dan hal inilah yang dikatakan oleh semua para ulama. Semua para ulama sepakat tentang kesucian air laut. Tidak ada yang mengatakan air laut ini hadis. Walaupun normal, ya, 1000 orang buang air kecil di situ, air laut tak suci. Ya. Walaupun semua ini yang 3000 orang, 5 desa buang kacarnya di sini, dibuang. Tapi tidak menyebabkan air laut ini berubah menjadi najis. Tetap suci. Karena banyaknya ya, volume air laut. Ini pelajaran kedua yang bisa kita petik dari hari ini. Kemudian yang ketiga, apa ma'al-bani yaqwa al-hadat al-ahman rasul. Bahwa air laut bisa mengangkat hadat kecil dan hadat besar. Hadat kecil dan hadat besar. Hadat kecil itu contohnya adalah buang air kecil. Hadat besar contohnya? Buang air besar? Ya. Ini pancingan, pertanyaan pancingan. Jadi habis buang air kecil, yang keluar adalah najis. Ya. Yang keluar ini adalah najis. Air seninya ini adalah najis. Sedangkan orang yang dihubungi berada kecil, kita buang air besar. Berada kecil juga. Karena namanya tadi bilangnya belum air besar, tapi hadapnya tetap ada kecil. Nah, hadapnya tetap ada kecil. Hadap besar itu contohnya orang misalkan ini masih usia SMP, SMA. SMA, namanya. Pernah mimpi basah? Jadi mimpi basah ini adalah hadap besar. Jadi mimpi basah itu bukan mimpi kehujanan gitu. Tahu-tahu basah enggak. Artinya mimpi tahu-tahu ada pulau di situ. Di tempat itu. Misalnya. Bukan di basah, bukan. Ada pulau di situ, tahu-tahu basah. Nah, ini kita berada besar. Keluarnya sperma, keluarnya air mani. Ya, dalam keadaan sadar maupun tertidur. Ya. Ya. Jadi ketika dalam keadaan tertidur keluar air maninya sperma, maka orang yang tidur ini berada besar, berada besar, datang ya. Jadi buang air besar terhadapnya kecil. Nah, ya. Di antara hadas besar itu adalah kalau laki-laki dan perempuan mimpi besar. Ya, atau hubungan badan nanti kalau sudah menikah dan dibayarkan masing-masing. Kemudian yang untuk khusus untuk perempuan itu adalah periode bulanannya, setiap bulan ini haid atau suci dari nifas atau hubungan badan dengan suaminya. Nah, dan yang sebelumnya ini adalah kategori badan besar. Nanti insya Allah kita bahas. Jangan khawatir ya. Orang yang beradat kecil dan beradat besar itu bisa bersuci dengan air laut. Cara bersucinya gimana? Kalau adatnya kecil, habis buang air kecil atau buang air besar, buang angin misalnya. Ya. Cara bersucinya adalah dengan berwudu. Boleh berwudu pakai air laut. Ya. Boleh berwudu pakai air laut. Kalau seandainya beradat besar, misalnya beradat besar, males ya, nyarakan keran, langsung belum bisa. Ya. Langsung turun ke laut, ya. Langsung loncat ke laut, ya. Langsung masuk di dalam air, keluar sudah suci. Dengan niat tohar, menyucikan diri dari hada besar. Keluar langsung suci. Walaupun sebetulnya kalau kita amalkan semuanya mulai dari berwudu, ya, atau membersihkan area malu, ya, membersihkan area kemaluan, kemudian bersihkan, ya, kemudian berwudu seperti wudu yang dilakukan sholat, kemudian menyiramkan air ke kepala sambil disela-sela dan lain sebagainya, menyiramkan air tiga kali di atas kepala, kemudian kemudian ke sebelah kanan, baru kiri, ini cuma sebenarnya tata cara mandi besar. Nanti sholat akan kita bahas di waktunya. Ya. Tapi kalau seandainya ini terutama ulama madzhab Syafi'i, beliau mengatakan ulama, katanya bisa jadi. Ulama madzhab Syafi'i mengatakan kalau seandainya seorang menjumpai air 20 lah. 20 lah itu kira-kira kalau kita harus itu, dulu kita pelajari di kampus itu, kira-kira panjang lebar tingginya 60 cm. Sedikit ya? 60 cm kan sedikit. Terangin ini kan ukurannya 60 cm. Ya. 60 atau 60? Nah, kira-kira 60 ke atas 60. Ya. Itu dikatakan 20. Nah, kalau seandainya orang menjumpai air 20 atau lebih, kemudian dia dalam keadaan berada besar, dia masuk ke air itu, kan tenggelam dari ujung rambut sampai ujung kaki, keluar sudah sisa. Ini menurut adat syar'i. Tapi kalau orang cuma nanya, ya, cucinya sedikit, tapi tidak banyak, tidak dapat pahala sunnah. Kalau beliau begini, jadi air laut ini bisa untuk mengangkat hadas kecil maupun hadas besar. Dan juga ini saya yang masih berada tiga, walau zikr najasa atau kalam amal tahir, dan bisa membersihkan najis dan bisa menghilangkan najis dan bisa menghilangkan najis yang menempel pada badan, pakaian atau yang lainnya. Nah. Ini karunia dari Allah SWT. Jadi kita punya kesyukuran yang tinggal di lingkungan kelahiran kalau bisa berenang, ya, berenang dari Pulau Melati sampai Kalutara. Berenang di sini, karena kita jarang bisa berenang kalau tidak. Ya berenang lagi kalau tidak berenang. Jadi kalau sampai jari sudah akan jelas. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas karunia ini, karena semua yang ada di dalam ini suci. Ya, suci airnya, halal tangkainya. Kemudian kaidah yang keempat yang bisa kita petik dari hari ini, amal maha bila tahu ya Allah mu awi kubusai berpahir mamatakin ala kemudian ini. Ini kaidah yang perlu kita pahami. Kaidah dalam memahami air itu suci atau tidak suci. Ya. Beliau menyebutkan kaidah yang keempat adalah bahwa air apabila berubah rasa, warna atau baunya, dalam hal ini bahwa air apabila berubah rasa, warna dan baunya dengan sesuatu yang suci, maka dia tetap dihukumi suci. Contohnya pakai laut rasanya asin, dihukumi suci. Nah, jadi jangan ragu menghukumi air laut ini, kan ini rasanya tidak asin, ya asin ya, jadi makan laut. Jadi kalau misalkan nanti kita di kamar mandi, misal di kamar mandi ada sabun kita masuk di ya banyak di bak mandi, biasa punya bak mandi kan, ember lah, masuk ke ember, ya sudah semalaman masuk di situ, airnya sudah keruh. Nah, air ini dihukumi suci atau najis? Suci, karena bercampur dengan sabun benda suci. Ya. Jadi boleh masih digunakan untuk renang, untuk istinja, ekor atau apa itu masih boleh. Untuk mandi pun boleh. Ya. Tapi kalau diminum jangan, berbahaya. Karena tidak semua yang suci itu bisa diminum juga. Kalau dia air laut bisa diminum juga, tapi kalau terlalu asin, kalau berbahaya bagi usus kita ya, jaga-jaga. Jadi bisa dipahami ya, bahwa air itu apabila berubah rasa, warna atau baunya dengan tidak suci, maka tetap dihukumi suci. Sudah mulai apa? Ya, oke, sudah kita lanjutkan nanti pada pekan-pekan. Semoga ya, teman-teman di Masjid Al-Amin setiap hari Rabu pembahasannya kita mulai di rumah. Kalau ingin mempelajari kita lihat sore ini besok di Masjid Korea Terbati malam hari ini besar. Kalau di Masjid Melayu Pati setiap hari Sabtu materinya adalah makanya ada beberapa yang ada beberapa itu tak ada kalau di mula ini malam tanda yang terakhir. Hari-hari sulit, tangannya makan, soalnya gimana kita supaya jadi anak-anak yang soleh, soleh, soleh. Seperti di dalam mula ke sana, belajar di sana, dari kami. Jadwalnya di situ, belajar. Ini informasi singkat tentang kegiatan para kebimbangan sih dimulai. Bagi yang ada kesempatan, boleh pergi ke mana, atau mana nanti selalu kita akan informasikan lebih lanjut kalau ada perusahaan jadwal di situ. Ya. Mungkin saya cukupkan sampai sini. Saya kira ada pertanyaan ya. Kalau ada simpan sampai di depan. Kalau mau yang dilihat adalah lagi akan kita. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.